الرحيم بركات الإمام عبد القيم رحمه الله وقال زيد بن ثابت بركات زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أهل أطب سعد بن ربيع aku telah diutus oleh Rasulullah SAW untuk mencari Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu ta'ala an. Faqala, maka Rasulullah SAW kepadaku, in ra'aitahu faqra'hu minhi salam. Kalau engkau melihat Sa'ad bin Rabi', sampaikanlah salam dariku untuknya. Wa qul lahu, sampaikan kepada dia, yaqulu lak Rasulullah SAW kaifa tajiduka, sampaikan ke dia apa yang kamu rasakan, ya, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan apa yang kamu rasakan. Qala ja'altu atuh bainal qatla fa ataituhu wa huwa bi akhir ramaqin, maka kata siapa, Zaid bin Thabit, aku mencari-cari korban perang, ya, korban, ya, fa'ataituhu, dan aku mendapatkannya, wa huwa bi akhir ramaq, dan dia pada tumpukan terakhir atau mayat-mayat yang terakhir yang berkelimpangan. Wa fi sab'una darbah, padanya 70 sayatan pedang, tombak, panah. Faqultu ya Sa'du, aku katakan, wahai Sa'ad, Sa'ad siapa? Sa'ad ibn Rabi', inna Rasulullah SAW yaqra alaika salam. Wahai Sa'ad, sesungguhnya Rasulullah SAW membacakan atau menyampaikan, mengirim salam untukmu. Dan Rasulullah SAW menyampaikan kepadaku, akhbarani kaifa tajiduka, menyampaikan, mengabarkan kepadaku, tanya, tolong tanya apa yang kamu rasakan, apa yang kamu jumpai, apa yang kamu rasakan sekarang. Kata siapa? Kata siapa? Zaid bin Thabit bertanya kepada siapa? Sa'ad bin Rabi'. Faqala, maka dijawab oleh siapa? Sa'ad bin Rabi', wa ala Rasulullah assalam. Ya, maksudnya wa alaikum assalam gitu. Jawaban. Kullahu, sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajidu rihal jannah. Wahai Rasulullah, sungguhnya aku mencium wanginya surga. Wa qul liqaumil ansar, dan sampaikanlah kepada kaumku dari kalangan al-ansar, la udhra lakum illallah in khulisa ila rasulillah. Sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan udhur di sisi Allah, in khulisa ila rasulillah wa fikum aynun tatrifu wa fadat nafsu min waqtihi. Sesungguhnya kalian sudah tidak ada udzur lagi di sisi Allah, in khulisa ila rasulillah. Kalau seandainya kalian lolos dari Rasulullah, wa fikum aynun tatrifu, sedangkan di antara kalian ada mata-mata yang menyucurkan air matanya, wa fadat nafsu min waqtihi, maka seketika itulah Sa'ad bin Rabi' langsung wafat radhiyallahu ta'ala an. Berarti Rasulullah SAW sudah tahu. Artinya wahyu dari Allah. Ya, waktunya cuma berapa detik saja. Karena harus nyari. Tumpukan yang paling terakhir. Oleh siapa? Siapa mencarinya tadi? Zaid bin Thabit. Mencari siapa? Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Ya, karena Rasulullah SAW menyampaikan salam dariku untuknya. Coba tanya, gimana perasaannya, gimana apa yang kamu dapatkan sekarang? Dijawab, salamnya dijawab, kemudian dikatakan aku mencium, aku mendapatkan harumnya surga, wanginya surga. Karena surga itu bisa dicium wanginya bagi mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Allahu Akbar. Ketika itu belum berubah. Nah, ya wafadat nafsu min waqtihi, langsung setelah selesai dialog, ketika itu langsung wafat. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.